apa nasihatnya tentang kondisi ikhwah yang kadang kurang semangat dalam ta'lim maupun dalam ta'awun dakwah. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kita semua tahu bahwa merupakan suatu nikmat Allah Azza wa Jal ketika Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita untuk mengikuti sunnah Nabi. Ya, ini seperti yang tadi telah saya singgung, bahwa ini nikmat yang sangat-sangat besar sekali. Nikmat yang tidak bisa dinilai oleh harta, sebesar apapun harta itu. Nikmat yang sedikit sekali orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkannya. Kalau dihitung di masyarakat kita, berapa persen dari orang-orang yang betul-betul ingin mengikuti sunnah Nabi dan betul-betul melaksanakannya, diberi taufik untuknya. Nikmat yang sangat mahal. Qul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah bahwa itu dengan keutamaan Allah, karunianya dan rahmatnya, dan bersenanglah dengan itu. Itu lebih baik dari apa yang dikumpul-kumpulkan oleh manusia. Ada yang sibuk mengumpulkan harta, ada yang sibuk mengumpulkan titel, ada yang sibuk mengumpulkan kedudukan dan jabatan dan lain-lain. Nikmat hidayah lebih utama daripada itu semuanya. Dan ingat bahwa hidayah yang Allah berikan kepada kita ini betul-betul hidayah yang itu adalah nikmat Allah yang murni. Laulallah mahtadaina, kalau bukan karena Allah kita enggak dapat hidayah. Wala sallaina wala tasaddaqna, kita enggak bisa salat, kita enggak bisa sedekah. Nah, kalau bukan karena nikmat Allah kita enggak bisa semuanya. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena rajinnya kita, bukan karena nasabnya kita, bukan karena hal-hal yang itu dari kita. Kita punya apa? Toh ternyata semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, nikmat yang seperti ini harus kita jaga. Makanya kalau ada yang mungkin kendor semangat talabul ilm, ya, maka perbarui dan segera jaga kembali nikmat tersebut dengan bersemangat untuk talabul ilm. Jadikan talabul ilmi itu nafas hidup kita, sesuatu yang tidak akan terpisah dengan kehidupan kita. Tidak ada istilah sudah tamat belajar dalam mencari ilmu agama. Itu kalau sekolah umum yang berjenjang. Tapi talabul ilm, ilmu syar'i, tidak ada istilah tamat kecuali kalau wafat. Ulama-ulama besar yang ilmunya tinggi, ilmunya luas, enggak pernah merasa tamat belajar. Bahkan mereka senantiasa sibuk dengan ilmu sampai akhir hayat mereka. Ulama dulu maupun sekarang. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik sudah sepuh-sepuh. Ya. Rambut sudah putih, jenggot sudah putih, tapi tetap semangat talabul ilm dan mengajarkan ilmu sampai wafat mereka, sampai ajal menjemput mereka. Ulama-ulama sekarang, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, yang umurnya 80 tahun, 85, 70 sekian, tubuh mereka telah lemah. Pandangan mereka sebagiannya sudah lemah. Rambut mereka sudah putih semuanya. Tapi semangat mereka melebihi anak-anak muda dalam talabul ilm, dalam menyebarkan ilmu. Sampai akhir-akhir masa di mana mereka menjelang kematian, tetap masih bersama ilmu. Sampai koma baru mereka lepas daripada kegiatan talabul ilm atau menyebarkan ilmu. Nah, itu karena mereka meyakini bahwa ilmu ini bagian hidup kita, bagian hidup mereka, nafas-nafas mereka mencari ilmu agama. Ya, maka dari itu alhamdulillah kita ini banyak diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jal. Ya, ujian yang Allah berikan kepada kita jauh-jauh lebih ringan daripada ujian yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum kita. Para sahabat ujiannya berat, ya, perang itu bisa kita sebut jadwal rutin perang itu, ya, sebulan sekali, sebulan dua kali, nggak tahu kita umurnya berapa lagi, entah bulan depan mati atau sebelum bulan depan, karena mereka itu sebentar-sebentar diseru ayo perang, sebentar-sebentar diseru ayo perang, sehingga ketika itu jihad fi sabilillah adalah bagian daripada hidup mereka di samping talabul ilm. Tapi tentu jihad yang syar'i, bukan seperti orang-orang takfiriyin, ya, orang-orang jihadiyin sekarang. Nah, itu ujian mereka. Dan mereka tetap semangat dengan tenaga, dengan harta, ya. Mereka enggak tahu mungkin berapa hari lagi sudah enggak ketemu istri lagi di dunia. Enggak ketemu anak lagi, karib kerabat, orang-orang yang mereka sayangi. Tapi mereka tahu ini hidup memang untuk itu. Dan mereka bersyukur kepada Allah ketika diberi taufik untuk itu. Tidak seperti mereka yang hidupnya dalam keglamoran dunia, hidupnya dalam kesibukan duniawi. Ya, yang mereka juga nanti akan mati, yang setelah kematian juga sama-sama akan mempertanggungjawabkan. Senang di dunia, sedih di akhirat. Kita walhamdulillah diberi taufik untuk ini. Ya, di dunia kita enggak bersedih, kita senang dengan ini. Ya. Kita diberi keringanan yang banyak oleh Allah Azza wa Jal. Berangkat dari rumah ke masjid, talabul ilm. Tidak lagi jalan kaki, tidak lagi di padang pasir terik matahari. Ada sepeda motor, ada sepeda ontel, ya, ada becak. Ya. Hujan ada payung. Hujan ada mobil. Banyak diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk mendengar, ya. Raudhatun min salah satu taman-taman ala kulli hal, Nabi katakan humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum yang tidak akan sengsara orang yang duduk bersama mereka. Sekedar duduk saja kita ikut-ikutan sudah dapat keutamaan, apalagi kita menjadi talibul ilm. Ya. Jadi kita harus menjaga nikmat ini, nikmat talabul ilm. Para ulama kita dulu untuk talabul ilm mesti menempuh perjalanan jauh. Kadang mereka sampai kehabisan bekal. Kisah-kisah nyata dari para ulama kita, termasuk penulis kitab ini, Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Kalau kita baca biografinya, hal yang luar biasa. Salah satu kisahnya, beliau terdampar di suatu, yakni diumbang-ambingkan oleh ombak, ya, sampai terdampar. Ya, tiga orang, beliau dengan teman-temannya, kelaparan, enggak punya apa-apa, perbekalan enggak ada. Ya. Tiga orang berjalan lelah, letih, lapar, panas. Akhirnya satu tergeletak. Ya. Mau membawa tidak kuat, dia sudah lemas. Akhirnya dia tinggalkan temannya. Berjalan berikutnya tergeletak pula yang lain. Sampai walhamdulillah ada dari kejauhan nampak ada rombongan manusia. Dia pun melambai-lambaikan dengan bajunya. Walhamdulillah datang. Sudah tidak berdaya, hanya bisa mengisyaratkan, di belakang saya ada teman saya. Ya. Akhirnya disusul, ya, disiram dengan air sampai bangun dari pingsannya. Yang lain begitu, kemudian diangkut semuanya. Itu salah satu kisah mereka. Dalam perjalanan talabul ilm, dalam perjalanan talabul ilm untuk mendapatkan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan lintas negara. Lintas negara. Dulu belum ada batasan-batasan negara, tapi kalau kita hitung dengan batasan sekarang itu lintas negara. Ya, dari Irak, ya. Kalau sekarang nanti melewati Saudi Arabia sampai ke Yaman, balik lagi sampai ke Mesir, kemana? Dan beliau menghitung langkah-langkahnya sampai dicatat dalam buku sejarahnya, ya, sampai sekian ribu langkah, nggak terhitung. Kemudian setelah itu saya nggak menghitung lagi. Ya, itu ditulis dalam biografi beliau dalam kitab Siyar Alamin Nubala. Yang terhitung ketiga itu kalau nggak salah ingat itu sudah 1000 kilo, ya, dari ujung Jawa Barat sampai Banyuwangi kurang lebih jalan kaki. Setelah itu nggak saya hitung lagi. Itu salah satu perjalanannya. Ya, para ulama kita walhamdulillah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, diberi banyak sekali kemudahan-kemudahan. Ya, karena kita ini orang-orang lemah, ya. Kita ini azimahnya lemah, dha'ifah. Kalau kita yang seperti ini mau dihidupkan di zaman seperti dulu, waduh, enggak tahu jadi apa kita ini. Ya, sampah masyarakat mungkin. Sampah masyarakat muslimin ini pemalas. Ya, orang enggak mau belajar. Ya, maunya enak-enak. Ulama kita seperti itu. Nah, karena lemahnya kita sudah Allah beri banyak kemudahan. Kalau sudah diberi banyak kemudahan, kok masih lemah, dhaif, ya, tidak ada semangat. Ya. Nah, terus mau apa? Mau yang bagaimana lagi? Ya. Padahal langkah-langkah kita menuju talabul ilm dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya perginya, pulangnya juga sudah dinilai, dimurai. Ya. Bukan hanya perginya. Pulangnya itu juga dinilai, dimurahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Perjalanan kita dalam talabul ilm adalah perjalanan fi sabilillah. Perjalanan fi sabilillah yang semuanya dihitung. Ya. Langkah dihitung. Kalau saya enggak melangkah, saya pakai motor. Semua yang antum keluarkan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai perjuangan fi sabilillah. Nah, kita membutuhkan ilmu. Tanpa ilmu kita enggak bisa hidup. Dengan hidup dalam arti hidupnya kalbu kita. Hidupnya fisik kita dengan apa? Makan, minum. Hidupnya kalbu kita dengan ilmu. Kalau kita enggak memberi konsumsi terhadap kalbu kita, kita mati. Ya, kering tidak disirami dengan ilmu, setelah kering mati. Ya, setelah kering mati, kalau sudah mati nggak merasa sakit walaupun dicacah-cacah. Ketika kalbu mati, ya sudah, nggak talabul ilm, santai, nggak merasa dosa karena sudah tadi sudah mati. Sayatan-sayatan maksiat tidak dirasakan sakit olehnya. Ibarat jenazah yang disayat-sayat tidak lagi merasa sakit. Mali jurhin bimayitin ilam. Bagaimana akan dirasakan sakit sayatan-sayatan itu oleh seorang mayit. Begitu pula kata Ibnul Qayyim. Tanda kalbu kalau sudah mati, sayatan-sayatan maksiat tidak lagi dirasakan. Karena sudah mati. Ya. Karena tidak disirami tadi, kering dan mati. Tapi kalau kita masih tersakiti, aduh, saya enggak talabul ilm. Tapi kok ya enggak talabul ilm juga, ya. Enggak berangkat juga, Ini berarti masih ada kehidupan, tapi sakit. Masih ada kehidupan tapi sakit. Buktinya masih ada kehidupan, masih merasakan. Ya, kalau dokter nguji ini sudah koma atau belum, digelitikin kakinya, masih begini, masih hidup. Tapi dia sakit. Dia masih merasakan, tapi dia sakit. Kalau saya sakit, ya, menyadari jatuh dalam dosa, sakit. Enggak talabul ilm, sakit. Tapi belum berangkat, ini berarti kalbu saya sakit ini, masih hidup, alhamdulillah. Segera obati. Cepat-cepat rajin talabul ilm supaya hilang sakitnya dan menjadi hidup sehat. Dengan talabul ilm. Ya. Kita memerlukan talabul ilm, kata ulama. Kita terhadap ilmu lebih membutuhkan daripada kita terhadap makan dan minum. Orang yang tidak makan dan minum akhirnya mati. Tapi orang yang tidak mendapat ilmu mati kalbunya, bukan fisiknya. Innamal mayyit mayyitul ahya, kata orang Arab. Yang dinamakan mayyit yang sesungguhnya itu mayyit tapi hidup. Bagaimana mayyit tapi hidup? Masih berjalan, sehat, tapi kalbunya mati. Itu kata orang Arab, innamal mayyit mayyitul ahya. Ya. Nah, jadi perlu segera diobati supaya sembuh. Supaya menjadi orang-orang yang betul-betul hidup, qalban wa qaliban, lahir batin, luar dalam hidup dengan ilmu. Ilmu kita butuhkan tiap saat. Tapi makan dan minum sehari 3 kali, bahkan sebagian orang sehari 3 kali kebanyakan, cukup 2 kali sudah. Ya. Nah, itulah ahibati fillah rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa menjaga hidayah ini pada diri-diri kita, senantiasa menjaga semangat kita untuk talabul ilm. Belum lagi kita melihat orang-orang lain yang yani yatakalabuna ala ahli sunnah, menyerang ahli sunnah dari berbagai sisi. Ya. Dari berbagai sisi. Ahli sunnah disalahkan lagi. Terus kita mau malas-malasan belajar. Mana perjuangan kita? Sudah diringankan, enggak pernah antum kita semua. Talabul ilm dan menyebarkan ilmu. Dan subhanallah, itu kata para ulama lebih utama daripada perang. Diberi kemurahan, ya. Kita enggak mengangkat senjata dalam jihad fisabilillah, kita mengangkat pena. Enteng pena itu. Buku tinggal beli. Tapi kenapa kita tidak? Ya. Ini yang dikatakan oleh ulama lebih besar nilainya daripada jihad fisabilillah dengan senjata. Peluang buat kita. Ya. Peluang buat kita. Kenapa kita tidak gunakan peluang untuk beramal saleh ini? Gunakan peluang ini sebaik-baiknya. Ya, hidup ternyata walaupun 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kayaknya sebentar sekali, ya kan? Antum ketika sekolah dasar kayaknya baru kemarin rasanya, kan? Sekolah menengah kayaknya baru kemarin juga. Belum menikah kayaknya baru kemarin, sekarang sudah punya anak 5, 6. Ternyata cepat sekali. Ya. Nah, memang begitu. Memang terasa begitu cepat. Kalau kita tidak gunakan untuk hal yang manfaat, yang ada adalah penyesalan. Yang ada hanyalah penyesalan. Ya. Sabarkan untuk talabul ilm, sabarkan untuk bergaul dengan orang-orang yang baik. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu bersama mereka. Ya, bersama mereka yang orang-orang yang baik, yang berdoa kepada Allah, bertasbih kepada Allah Azza wa Jal. Jangan kita enggan bergaul sama kita, kumpul di masjid talabul ilm, milih bergaul dengan mereka orang-orang yang tidak pernah talabul ilm. Sabir nafsak, sabarkan dirimu untuk ini. Ya, sabar saat untuk mendapatkan kenikmatan yang selama-lamanya biiznillah di akhirat kelak. Nah, dan ini juga butuh untuk apa? Ta'awun di antara kita, semangat untuk ta'awun, saling nasihat-menasihati, saling kunjung-mengunjungi, saling apa namanya menyemangati, semuanya perlu untuk seperti itu. Wallahu'alam. Semoga Allah Azza wa Jal sekali lagi memberikan kepada kita keistiqomahan di atas jalan sunnah, mengikuti ittiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh sholat di belakang makmum yang masbuk? Maksudnya menjadikan makmum yang masbuk jadi imam sholat. Masalah ini khilaf di antara ulama rahimahumullah. Tapi yang saya ketahui dari sebagian penjelasan ulama bahwa dulu kalau sudah selesai jamaah yang pertama, mereka sholat sendiri-sendiri. Ya. Dan itu disampaikan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah juga, bahwa para sahabat dulu seperti itu. Sehingga wallahu'alam, nampaknya yang lebih utama kita melakukan seperti itu. Kalau sudah selesai jamaah sholat sendiri-sendiri. Pertanyaan, takbir muqayyad di hari raya setelah sholat wajib sendiri-sendiri atau dipimpin oleh imam? Sendiri-sendiri. Berapa kali? Tidak ada batasan. Bolehkah mengerjakan sholat sunnah duha sepulang dari lapangan setelah sholat idain? Boleh. Wallahualam. Pertanyaan seputar perselisihan keluarga. Ketika terjadi perselisihan suami istri, si istri menuntut nafkah dari suami karena suami tidak memberikan nafkah untuk keluarga, yakni istri dan anak, karena si suami menganggur, sehingga sempat terucap dari suami, kalau kamu ingin cerai maka akan saya ceraikan, bahkan sampai 3 kali kejadian. Apakah ucapan suami termasuk talak? Apakah termasuk talak 3? Apakah jatuhnya talak harus dengan saksi? Apakah syarat-syarat talak? Mohon nasihatnya. Pertama, terkait nasihat, ya ini kalau memang seperti yang ditanyakan, maka suami hendaknya bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dan tahu bahwa dia menikah itu dengan tanggung jawab besar dari Allah Azza wa Jal. Ya, Allah Azza wa Jal menyebut bahwa pernikahan adalah mitsaq, mitsaqan ghalidha, suatu janji yang ghalidh, yang kuat. Ya, ada tanggung jawab di balik pernikahan itu. Di antaranya adalah nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Mereka ar-rijal qawwamun, para pimpinan bagi kaum wanita, karena apa yang Allah berikan pada mereka dari keutamaan dan dengan sebab apa yang mereka nafkahkan. Nah, sekarang nafkah tidak ada. Bagaimana dia akan memimpin wanita? Sementara Allah katakan disebabkan ma anfaqu min amwalihim, di samping satu sifat yang lain, yaitu apa? Yakni keutamaan lelaki dari wanita. 2, nafkah. Nah, dia cuma tinggal 1. Keutamaan sebagai lelaki, nafkah dia enggak menafkahi. Jadi kiwamahnya kurang terhadap wanita. Maka sadari bahwa ini kewajiban bukan karena semata-mata tuntutan wanita, tapi ini kewajiban dari Allah Azza wa Jal. Dia mas'ul amam Allah, di hadapan Allah Azza wa Jal. Nabi bersabda dalam hadis, inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma star'ah hatta yas'ala rajul fi ahli baitih. Allah akan bertanya kepada tiap-tiap orang tentang apa yang merupakan tanggung jawabnya, sampai akan ditanya tiap orang tentang keluarganya. Ahafidha am dhayya, apakah dia ngopeni, bahasa Jawanya ya, atau dhayya atau menyanyiakan. Nah, termasuk di antara bentuk menyanyiakan, enggak diberi nafkah. Ya. Adapun oleh karena itu hendaknya sang suami kalau memang seperti yang diceritakan, hendaknya dia segera bertaubat dan segera memperbaiki kondisinya. Si istri hendaknya bagaimana mengarahkan suami dengan baik, ya, untuk menjadi suami yang baik. Adapun terkait dengan ucapan cerai, maka kalau dikatakan kalau kamu ingin cerai, itu berarti kalau belum cerai, ya kan? Yani ini tergantung. Tapi kalau dia betul-betul mengucapkan cerai, nah, tahap kedua, cerai itu harus ada saksinya. Kalau tidak ada saksinya, maka wallahu'alam, yang saya cenderung padanya dari pendapat ulama, maka tidak sah sampai ada saksi. Ya, pernikahan ada saksi, perceraian masa begitu saja? Datangkan saksi kalau serius, ya. Jangan main-main, ya, malam hari bentrok kemudian kamu saya cerai. Dua hari berikutnya sudah hilang kemarahannya, ya, kembali lagi. Dua hari berikutnya marah lagi, cerai lagi. Seenaknya sendiri, ya. Kamu mau nikah prosesnya bagaimana? Sekarang mau melepas nikah seenaknya. Tidak begitu. Ya, mau cerai serius, mau cerai datangkan saksi. Datangkan saksi. Ada tanggung jawabnya dan ada konsekuensinya daripada ucapan cerai itu. Tidak seenaknya. Wallahu a'lam. Ini mau dijawab semua atau gimana, panitia? Sudah apa terus? Satu, dua. Ini masih ada lima panjang-panjang. Bolehkah akikah diadakan apa ya setelah anak berumur 2 tahun dikarenakan bapaknya tidak punya duit? Ya. Razaqakallah rizqan katsiran hasanan thayyiban mubarakan fi. Ya, kalau memang belum punya kemampuan, belum kena kewajiban. Kalau memang tidak ada kemampuan, tapi nanti kalau sudah ada kemampuan, walaupun setelah 2 tahun dia boleh apa namanya mengakikahi, ya. Wallahu a'lam. Sudah ada peringatan lagi. Baik. Boleh ya diakikahi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.